Kemudian memberikan nama, ini juga penting. Nah, berapa masalah ini? Jadi sesudah lahir diberikan nama dengan nama yang baik, dengan nama-nama hamba-hamba Allah atau mengandung makna yang baik. Nanti Ibnu Qayyim rahimahullah itu juga menyebutkan ini pada zamannya. Kata beliau, jarang anda mendapati nama yang buruk, melainkan pada nama tersebut melekat pada orang yang buruk pula. Dan Allah dengan hikmah yang terkandung dalam qada dan qadarnya memberikan ilham kepada jiwa-jiwa untuk meletakkan nama sesuai dengan yang punya. Ya, karena keserasian. Sebagaimana keserasian antara sebab dengan penyebab tidak jauh berbeda, tidak banyak bergeser. Karena itu kata beliau, kemudian saya bertanya kepada gurunya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian beliau menjawab, oh, saya juga sering mengalaminya. Kemudian beliau berkata, dan bahwasanya secara umum, akhlak, amalan dan perbuatan yang buruk menuntut nama yang sesuai. Demikian pula sebaliknya, Rasulullah SAW dinamai Muhammad dan Ahmad karena sifat-sifatnya yang terpuji sesuai dengan namanya. Bahkan beliau adalah membawa panji, kata beliau rahimahullah, panji alham yang terpuji. Pemilih nama yang baik, kata beliau, terkadang orangnya menimbulkan rasa malu dengan namanya untuk berbuat yang tidak baik dan mendorongnya untuk berbuat sesuai dengan namanya. Karena tidak tepat kalau orang mengatakan apalah arti sebuah nama, sekedar simbol. Tidak, tapi simbol yang melambangkan sesuatu. Dan sebaliknya, nama-nama yang jelek akan melahirkan dan mendorong dia untuk berbuat yang jelek. Dan orang-orang yang rendahan, namanya sesuai dengan keadaan mereka. Orang-orang yang mulia juga sesuai dengan keadaan mereka. Ya. Karena itu kata Syekh Bakar Abi Zaid rahimahullah, kata beliau, dosa-dosa itu semuanya ada jalan keluar yang diampuni, yang bertobat. Bahkan kesyirikan pun kalau bertobat hilang seketika, seakan-akan tidak ada. Tetapi ada satu dosa, kata beliau, yang sulit untuk dihilangkan. Apa dosa itu? Itulah dosa nama yang jelek. Apa buktinya, kata beliau? Coba saya lihat orang yang KTP-nya namanya Edward umpamanya. Ini mananya dia? Walaupun dia rubah namanya sekarang jadi Muhammad, tapi kalau buat paspor, oh, Edward. Dosa lagi. Siapa punya namanya Edward? Muslim atau non-Muslim? Apalagi kalau mengandung doa-doa yang jelek. Siapa namanya? Oh, Jahannam. Terbawa walaupun dia rubah sekarang namanya. Dia rubah jadi Ashabul Jannah. Tetap. Itu yang melekat di paspornya, di KTP-nya, tidak bisa dirubah. Dosa yang terbawa-bawa, walaupun dipandang remeh, walaupun tidak berdosa secara langsung, tapi seakan-akan selalu membawa dosa padanya. Kenapa? Karena nama. Iya. Karena itu musibah ya. Ketika sebagian kaum muslimin ikut-ikutan ya, memberikan nama kepada anak-anaknya dengan mencontoh orang-orang kafir. Bahkan karena namanya itu sudah baik, dirubah-rubah. Ini kalau laki-laki dikasih Julius, Edward, atau Josh. Nah, kalau perempuan, Linda, Maya, Laura, macam-macam. Atau paling tidak nama-nama yang tidak punya makna. Sri, apa artinya Sri? Mencontoh orang Hindu. Sisi, macam-macam, bagus kan? Banyak sekarang semuanya sekali nama-nama. Kadang-kadang yang tidak ada namanya, sama-sama saya sering dengar, tidak ada artinya. Kadang-kadang dia mengingat anaknya tidak ada artinya. Jadi baru dipanggil namanya sudah tidak ada artinya dia. Apalagi dari sifatnya. Nah, ini karena ya pergaulan. Kemudian bagian dari nama juga memberikan kunyah. Kunyah yang baik-baik juga. abu atau ummu, walaupun baru lahir. Ummu Abdillah, Ummu Ibrahim. Kalau laki-laki Abu Ahmad atau Abu Muhammad atau yang lainnya. Tidak usah malu dengan yang lainnya. Harusnya ya kita merasa bangga dengan mengikuti contoh-contoh yang baik. Sayyid. Yang berikutnya, untuk melahirkan anak yang baik, maka seorang ibu ya ataupun bapak itu harus memberikan contoh ya, menjadi soleh bagi anak-anaknya, walaupun jadi sudah disebutkan juga. Di sini kita sebutkan beberapa contoh dalam sejarahnya. Begitu pengaruh bapak ataupun ibu dengan anak-anaknya. Ini ada beberapa contoh. Di antaranya bagaimana Al-Zubair ya, Abdullah bin Zubair mencontoh bapaknya Al-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhuma. Sebutkan dalam siar ya, dalam nubala, kata Urwah, aslama Al-Zubair, maksud Islam Al-Zubair bin Awam ibnu samani sinin, ketika itu umurnya baru 8 tahun. Wa nufihat nafhatun min asyaitan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhidha di a'la Makkah. Tersebar berita dari berita syaitan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu sudah dihabisi di Mekah, dibunuh atau diculik dan sebagainya. Fakharaja Zubair wa huwa gulam, maka Zubair keluar pada waktu itu baru umurnya ibnu sintai asyrata sana, 12 tahun. Biadihi as-sayf, di tangannya ada perang. Paman ra'ahu ajab, maka siapa yang melihatnya pasti takjub. Wa qala al-gulam ma husayf, seorang anak kecil kok di tangannya ada pedang. Hatta atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan dan diperhadapkan. Maka Nabi bertanya kepadanya, malaka ya Zubair, apa yang terjadi dengan kenapa kamu bawa-bawa pedang? Maka beliau bercerita, saya mendengar Rasulullah sallam begini dan begini. Wa qala ataitu adribu bisayfi man akhadaka, saya datang membawa pedang ini membunuh siapa yang ia membunuh engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu pengaruh. Kemudian di sini Fudail bin Iyad Aba Ali ma'ruf dengan zuhudnya, dengan rasa takutnya, maka juga anaknya mencontohnya. Disebutkan dari Muhammad bin Nahiya qala sallaitu khalfa Abu Fudail faqara'a al-haqqa bisuhi, yang membaca surat al-haqqa dalam salat subuh. Falamma balagha ila qawlihi khuduhu fagulluhu faghalabahu al-buka, maka dia yang menangis. Sekarang bagaimana anaknya? Tadi kita sudah ceritakan teman-teman. Sekarang bagaimana anaknya Ali ibn Fudail? Kata Abu Bakar ibn Ayyash, sallaitu khalfa Fudail ibn Iyad al-Maghrib wa ibnuhu Aliun ila janibi. Depannya salat maghrib diimami oleh Fudail. Saya dan anaknya Ali di sampingku. Faqara'a al-hakum at-takatsur hatta surtumul maqabir. Dan seterusnya ayat. Ketika dia sampai, summa la tara'unnaha 'ainal yaqin, summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Qala saqata 'aliyyun 'ala wajhihi mughshiyan 'alayhi. Ini dia menangis sampai seperti pingsan. Wa baqiya Fudail inda al-ayat. Bapaknya juga di situ, dia sedia sambung-sambung ayat. Jadi demikian beberapa contoh ya, pengaruh seorang bapak ataupun seorang ibu kepada anaknya. Nah, karena itu contoh ya, amaliyah bagi seorang ibu umpamanya, ini contoh sehari-hari saja. Jadi ketika ingin anak itu mencontoh dengan baik, jadi umpamanya azan sudah dikumandangkan, kan harus percepat salat, bergegas atau membereskan apa-apa yang harus dibereskan. Dan yang paling lambat biasanya itu adalah ibu, karena paling banyak pekerjaannya. Mana belum masak, mana cuci yang belum selesai, mana mau menjemur, mana mau menyetrika dan sebagainya. Tapi kalau dia ingin mendidik yang baik, maka pekerjaan itu dia harus tinggalkan, kecuali yang memang berbahaya kalau dia ditinggalkan. Paling tidak cepat-cepat dia pergi berwudu. Dan segala masaknya lagi sedikit baru pergi sholat, supaya anaknya melihat bahwa ibu cepat-cepat sholat. Tapi kalau hanya main-main air di situ sama anaknya, Ya dia terus mencuci anaknya, naik di baskom mandi-mandi. Wih sudah setengah tiga, belum sholat duhur. Nah, nanti anaknya tidak peduli. Wah biasa di buku itu. Nah itu paling banyak dihadapi oleh perempuannya kan contoh kecil. Tapi memberikan ya, pengaruh yang besar terhadap kepribadian seorang anak. Ya kemudian yang berikutnya, dan ini banyak, saya bisa ringkas. Mendidik anak dengan pendidikan agama sesuai dengan umurnya. Jadi kalau baru belajar mengucapkan kalimat, ya disuruh mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Lafaz-lafaz tauhid Allah diajarkan dengan lafaz yang baik. Allah, jangan Allah, ya diajarkan. Kalau belum ditanya baru satu kalimat, ya dapatkan lafaz-lafaz jalalah Allah Ar-Rahman. Kalau bisa kalimat, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sedikit-sedikit, setiap hari, walaupun yang tidak bisa ucapkan, dibiasakan dia mendengar, sehingga nanti terbiasa. Di mana Allah, bagaimana kisahnya jariah. Ini ditanya oleh Nabi SAW, di mana Allah. Walaupun sepertinya main-main, tapi kalau sudah mendarah daging, dimanapun dia akan bina, kalau ditanya di mana Allah, di atas langit. Kalau nanti di sekolah umum masuk, di mana Allah, di mana-mana. Ah tidak, ibuku bilang. Jawabannya begini, ibuku bilang Allah itu di atas langit. Kok ibu guru bilang Allah itu di mana-mana? Nah dia akan lapar sama ibunya. Ibu tadi ibu guru bilang, katanya Allah itu di mana-mana. Gimana sih? Kok ibu bilang ada di atas langit? Pasti dia protes. Karena sudah mendarah daging. Dirubahnya susah. Tapi kalau dari kecil, Allah itu di mana-mana, nah, itu juga yang dia bawa-bawa. Dan satu lagi masalah ya, anak kecil itu paling suka bertanya. Apa saja ditanyakan, maka harus pintar-pintar menjawab jawaban yang sesuai. Atau paling tidak mendekatkan diri kepada agamanya. Ibu, hati itu panas. Kenapa sih panas? Mati pusing untuk menjawab. Kalau ilmiah dan tahu ya tidak apa-apa. Akhir itu kenapa selalu lari ke bawah, lari ke bawah. Nanti tanya ibu itu marah-marah. Kamu tanya terus, sana main. Tidak usah tanya-tanya, semua sekali tanya-tanya. Harusnya dijawab. Kalau tidak tahu, ya dijawab, dipalingkan. Itu panas. Kenapa panas untuk membakar orang-orang kafir? Maka jangan berbuat kafir. Kamu saja tidak bisa pegang, apalagi nanti dia bakar. Ya air itu untuk keperluan makhluk untuk hidup. Seandainya lari ke atas susah, tidak lompat-lompat. Tapi lari ke bawah ya pohon nanti. Sehingga pohon juga kita makan. Ya begitu. Sawah, padi, diairi dan sebagainya. Air kita makan, sekarang kan airnya mengalir ke bawah. Ini diberikan jawaban-jawaban yang sesuai. Walaupun bukan jawaban yang tuntas, kalau tidak bisa dijawab, jangan ditinggalkan. Kemudian juga, dia mengajarkan perkara-perkara yang wajib dalam urusan agama. Rukun Islam, rukun iman, sedikit-sedikit. Dia paham, tidak paham, dia mau atau tidak mau, harus diajarkan. Jangan datang kalau dia sudah paham, atau dia tidak mau. Harus diulang, pagi atau kapan saja. Kemudian membiasakan mereka untuk menghafal Al-Quran Al-Karim atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini yang kurang bagi kita sekarang. Ya. Tempat-tempat menghafal Al-Quran. Padahal keutamaan Al-Quran itu demikian banyak. Tidak perlu diulangi banyak di sini tentang keutamaannya. Jangan seperti kita nanti besar baru menghafal Al-Quran. Akhirnya hafalannya amburadul. Kenapa? Karena sulit untuk tinggal. Padahal menghafal itu cepat, tapi sulit untuk tinggal. Kenapa? Karena sudah besar,